Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ar-ru'yal lati araynaka illa fitnatan linnas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalah mi'raju ummati au kama qol. Panjenenganipun para hadirin wal hadirat rahimakumullah, para bapak lan para ibu ingkang tansah kula hormati, khususipun panjenenganipun para alim ulama, para kiai, para pinisepuh saha para sesepuh ingkang saestu kula taati menapa ingkang sampun dados dawuh-dawuhipun. Wabil khusus panjenenganipun Bapak Muspika Kecamatan Trucuk, khususipun panjenenganipun Bapak Camat ingkang tansah kula hormati, Bapak Kapolsek, Bapak Danramil, saha panjenenganipun Bapak Lurah Kradenan ingkang tansah kula hormati ugi, mboten kesupen dumateng Ketua Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Trucuk, baik suriah maupun tanfidiyahipun, takmir Masjid Al-Hidayah ingkang tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wonten ing dalu menika kula lan panjenengan sedaya tasih dipun paringi pinten-pinten kanikmatan hidayah sarta inayahipun Allah, sehingga wonten ing dalu menika kita saged makempal silaturahim dalam rangka ningalaken mahabbah kita, remen kita dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kita niati mengeti salah setunggalipun peristiwa yang pernah beliau alami, inggih menika peristiwa Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kanthi pengetan menika kula lan panjenengan sedaya saged pinaringan syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milai wonten ing alam dunyanipun ngantos dumugi wonten ing alam akhiratipun. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, wonten ing dalu menika kula ingkang kedawuhan matur, nggih sak saged-saged kula dawuh menika badhe kula estokaken, namung mbok menawi mangke wonten kekirangan kekhilafanipun, kirang sopan santunipun kula matur saestu kula nyuwun agunging pangapunten. Sedaya sami lenggah wonten ngisor, nggih kula wonten kursi, ya tes nyuwun ngapunten sanget. Nggih kursinipun asring kula aturaken, kursi niki kursi sing paling penak. Kabeh do butuh ra etuk, aku ra butuh etuk niki. Ya tes niki nggih. Bingungke kursine niki. Kula yen ngeten iki sikile penak ning gedhere kesel. Ra iso lendet-lendet. Ini yen lendet-lendet niki kursi lah sikile gandul. Lah niki pancen cah cilik iki ya nganyelke ngoten niki. Niki kangge ngilangi stres kula niki. Digaweke lagu-lagu Gus Karim barang niku wau kula nggih. Muisin kula isin-isin tenan. Ini ya kepepet tekan kene. Makasih, thank you, terima kasih. Kamsia, matur nuwun. Bangsa lagu-lagu ngeten niku kagem Habib Syekh Mahmud. Terus yo para kanca. Nika ada bangsa ngeten nika. Niku lho mboten ajeng nyanyi. Suara kula niku. Suara kula mboten pati yo. Penak nggih. Pun sekedhik menika badhe kula aturaken bilih pengetan utawi peristiwa Isra lan Mi'raj menika nyuwun pangapunten nggih. Pendhak taun dipun kupas, dipun kaji, dipun pengeti. Setiap kula lan panjenengan sedaya menika kerawuhan wulan Rejab. Setiap kula lan panjenengan sedaya kerawuhan wulan Rejab menika wonten majlis-majlis taklim, wonten ing masjid, wonten sekolahan, wonten ing instansi-instansi nggih. Sedaya menika sami ginakaken kesempatan kangge mengeti Isra lan Mi'rajipun Kanjeng Nabi. Setiap Isra lan Mi'raj menika dipun kaji. Menika mboten badhe telas ilmunipun. Hikmah daripada Isra Mi'raj menika dikaji oleh jutaan manusia. Dipun sinau kalian sinten kemawon. Menika mboten badhe telas. Sebab menapa para rawuh sedaya ingkang naminipun Isra lan Mi'raj menika termasuk mukjizatipun Kanjeng Nabi ingkang ageng. Mukjizat ingkang paling ageng nggih menika Al-Qur'anul Karim. Ingkang nomor kalih mukjizatipun Kanjeng Nabi menika nggih Isra lan Mi'raj menika. Siap dipun kaji sepanjang masa. Dionceki nggih, diselidiki niku selalu sesuai kalian zamanipun. Pramila wonten ing dalu menika ingkang badhe kula aturaken nomor setunggal. Sebab menapa to Kanjeng Nabi dipun isra'aken, dipun mi'rajaken. Menika kanthi pinten-pinten sebab. Antawisipun menawi ulama-ulama zaman akhir menika memberikan keterangan Kanjeng Nabi dipun isra'aken, dipun mi'rajaken menika sebab Kanjeng Nabi kemutan kalian kula lan panjenengan sedaya. Kok saged Kanjeng Nabi kemutan? Sebab sok nyang akhir zaman kuwi umatku ki bakal ngalami zaman angkasa. Dados zaman Kanjeng Nabi 1200 tahun kepengker. Kanjeng Nabi itu sudah memprediksi sampun paring dawuh sok nyang akhir zaman ki umatku bakal ngalami zaman angkasa. Sok nyang akhir zaman okeh banget wong sing isoh tekan bulan. Okeh wong sing tekan planet. Okeh wong sing isoh numpak pesawat yang kecepatannya luar biasa. Kanjeng Nabi ngendika yen nganti ana umatku ngalami zaman yang ngono, kuwi umatku mungkin dadi minder. Sebab ana wong tekan planet. Di saat itulah Allah maringi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Isra lan Mi'raj menika. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Kanjeng Nabi dipun lampahaken dening Gusti Allah saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu yang relatif singkat. Namung lailan niku ba'dul qalil minal laili, sebagian kecil dari waktu malam. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj menika mboten semalam suntuk mboten. Wekdal semonten menika Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dipun tempuh nitih unta menika 3 bulan 4 bulan. Ning Kanjeng Nabi dipun lampahaken Gusti Allah saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niku namung kurang dari satu malam. Lajeng saking Masjidil Aqsa minggah dateng Sidratul Muntaha, mboten namung planet, mboten namung bulan, ning Kanjeng Nabi mentok teng panggonan sing paling inggil. Pramila menawi kula lan panjenengan sedaya mireng ana wong tekan bulan, ana wong tekan planet, ana wong dolan tekan ya planet luar angkasa, sejatosipun kula lan panjenengan sedaya mboten perlu cilik atine. Kula lan panjenengan sedaya mboten perlu minder. Ora perlu isin. Yen ana wong tekan bulan, wah sing tekan bulan kok wong kono ya, wong Islam kak durung tahu to nggih. Durung tahu nggih. Dados kula lan panjenengan sedaya niku menawi mireng enten pianten tekan bulan, tekan planet, ora perlu cilik atine sebab 1400 tahun kepengker Kanjeng Nabi sampun mewakili kula lan panjenengan sedaya piye supayane umatku nang zaman akhir iki ora cilik atine. Aku dilakoke karo Gusti Allah tekan Sidratul Muntaha. Lha niki rahasianipun. Umpami sak menika, umpami Kanjeng Nabi menika mboten Isra lan Mi'raj, kuwi betapa sombongnya orang sing tekan bulan. Wong sing tekan gawe pesawat iso supersonik pindah sombonge. Ning begitu awake dhewe iki crita Isra Mi'raj, mereka lumpuh seketika. Yo niki satu sebab. Nggih. Pramila pengetan Isra Mi'raj menika perlu dikupun kupas dipun pengeti, dipun sinauni. Sehingga kula lan panjenengan sedaya saged dados piyantun ingkang bangga duwe pemimpin kok ya ngono. Siapa suka Nabi Muhammad tepuk tangan. Sing ora keplok ora seneng lho niki berarti. Siapa suka Rasulullah tepuk tangan. Oh saya banter lah. Kok anu kok manut kok dadak dinyeksik nulu. Siapa suka Rasulullah tepuk tangan. Siapa suka Nabi Muhammad tepuk tangan. Siapa suka Nabi Muhammad dan suka Rasulullah, mari kita lakukan tepuk tangan. Yen awake dhewe iki keplok iki mesti seneng kok, nggih. Wong seneng memperingati Isra Mi'raj ya kudu seneng, nggih. Aja jegadun. Pengajian kok kaya silit pitik. Siapa suka kiai tepuk tangan? Siapa suka ngaji tepuk tangan? Siapa suka kiai dan suka pengajian, mari kita lakukan tepuk tangan. Siapa suka Pak Camat tepuk tangan. Siapa suka NU tepuk tangan. Siapa suka NU dan suka Pak Camat, mari kita lakukan tepuk tangan. Ngono kok bidngah. Ya ngono kok bidngah. Jadi tiang niku yang pun keplok niku seneng. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dipun israaken kaping kalih sebab napa? Niku nomor setunggal kala wau dipun ngendikaaken dening para ulama-ulama zaman akhir ngeten menika. Sing nomor kalih wekdal mekaten menika menurut kisah itulah kisah rasul yang penuh suka dan duka. Rohatil Adiyat ini kata-kata. Itulah kisah sang Rasul yang penuh suka dan di saat itu ada Amul Husni. Kanjeng Nabi itu suka dan duka. Ya ana senenge, Kanjeng Nabi ya sok kadang kala prihatin susah. Kanjeng Nabi itu ngalami duka, itu ngalami. Salah satu dukanya Rasulullah apa? Prihatine Kanjeng Nabi niku napa? Di saat itu nembe gencar-gencare wong kafir Quraisy. Kuwi gencet Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerangi Kanjeng Nabi di saat itu Siti Khadijatul Kubra sedo. Siti Khadijatul Kubra adalah istri yang setia kata kisah Rasul yang penuh suka dan duka. Kanjeng Nabi niku kelangan Siti Khadijah, masya Allah. Bagaikan burung yang kehilangan satu sayap. Arep melebarkan dakwahipun ketanggrok iki sumber dana ora ana. Siti Khadijah ini merupakan istri dan sumber dana. Wong wedok sing suguh blegedu. Blegedu niku napa? Mbok golek ana nyang kamus nganti belek. Ana ora ana. Iki wis sudah istilah asing kok blegedu. Ora ana tandingane wong sugih blegedu niku. Wong sugih sing lomo nyenengke. Apa yang dibutuhkan oleh Rasulullah niki Siti Khadijah nyah-nyoh. Nyah-nyoh iya digoleki kamus yo ana. Wong iki sing menciptakan dul karem kok. Di saat itu sedo. Kanjeng Nabi ya Allah. Iki aku lagi butuh-butuhe dana. Iki sumber dana sedo. Dakwah niku tanpa dana. Yo wangel-wangel. Dakwah pengajian kok tanpa dana. Niku mengke hadrae nyanyine ya dana ya dana. Ya dana, ya dana, ya dana. Ngono niku tok. Lho tujokno lho awake dhewe niki tujokno di backup Pak Camat, Pak Lurah. Niku rak rodok lumayan to niku. Kula kenal beliau itu masya Allah. Pak Camat yang aktif di pengajian di Klaten ini salah satunya beliau. Di Ceper masya Allah setiap pengajian beliau pasti rawuh. Dilalah kula kepanggih teng mriki. Ah, ya Allah. Subhanallah kula kaget, beliau ya kaget. Lho kok dol sih cilik mento dol. Siti Khadijah menawa sedo Kanjeng Nabi nggih prihatin, nyuwun pangapunten nggih, nyuwun pangapunten. Seorang suami ditilar sing putri, pi prihatin tenan, susah. Niyin menawi keputren ditinggal kakung. Tenang. Nggih napa nggih Bu? Seorang istri niku yang ditinggal sen kakung. Siap. Mbok putrane 7, putrane 8 siap. Tidak ada masalah. Niyin nganti ana bapak duwe putra 7 sing ragil sing cilik ditinggal sing putri. Niki tele-tele mula kathah-kathahipun jaman sakniki niku rak kathah-kathahipun sing sedo sing kakung sik. Nggih napa nggih? Nggih, sebabe sing wedok ki galak banget. aja. Kula cilik ngeten iki rak bojo kula buleke ora umum. Ngantos kula lara mengi. Kanjeng Nabi nembe duka. Lek sekedap pamanipun, paman Abu Thalib itu juga termasuk satu nama yang disebutkan dalam kisah seorang rasul yang penuh suka dan duka. Paman Abu Thalib, beliau meninggal. Siapa beliau? Adalah orang yang selalu membela Rasulullah, yeah. Selalu mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedo, Kanjeng Nabi muncul istilah Amul Husni, tahun duka cita untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi rodok prihatin susah, dakwahipun rodok mundur, rodok nglukro. Gusti Allah pirsa, Muhammad kowe kok ketok susah. Ditinggal Khadijah, ditinggal paman Abu Thalib, kowe kok ketok susah Muhammad. Yuk tak jak Isra Mi'raj, tak jak piknik. Piknikipun Gusti Allah ngejak Kanjeng Nabi niku minal masjid ilal masjid, dari masjid ke masjid, dari tempat yang mulia ke tempat yang mulia. Niki memberikan pelajaran kepada kita. Di saat kula lan panjenengan sedaya niku nembe prihatin, nembe susah, niki dipun dawuhi dening Gusti Allah, kowe mangkato nyang tempat-tempat sing mulia. Ini satu pelajaran, yeah. Menawi kula lan panjenengan sedaya nembe susah, nembe prihatin, marilah kita melangkahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, dari rumah ke masjid, dari rumah ke majelis taklim, dari rumah sowan para kiai. Insyaallah piyanten ingkang nembe susah, nembe prihatin niku menawi kersa tindak dateng panggenan-panggenan ingkang mulya, mengke kesusahanipun dipun icali dening Allah Subhanahu wa taala. Kados dene Kanjeng Nabi saksampunipun dipun paringi Isra lan Mi'raj menika, kemauan himahipun muncul malih Kanjeng Nabi. Tidak ada peperangan kok Kanjeng Nabi ngalami kekalahan mboten enten setelah Isra lan Mi'raj. Setiap Kanjeng Nabi niku bidalaken peperangan, setelah Isra Mi'raj Kanjeng Nabi diberi kemenangan. Berarti menawi kula lan panjenengan sedaya kersa melangkahkan satu tempat ke tempat yang lain, awake dhewe badhe dipun paringi kebungahan. Niki. Niki gak okeh wong sagi susah. Nggih napa piye? Sing rada diwi lho. Iki kan galau. Nggih. Galau. Kalau niku susah prihatin, yeah. Ora sah, ora perlu khawatir, yeah. Sing ra dadi dadi ki ora perlu khawatir, sing dadi ojo kemaki, sing ora dadi nrimo pandung, yeah. Pengalaman kula niku pun nate nyalonke ra dadi, niku pun kula kerep kula aturke teng pengajian-pengajian. Insya Allah nama Anda sudah tertulis dengan tinta emas di partai Anda. Yen nrimo pandum lho. Yeah. Yen nrimo pandum lho. Yen caleg ora dadi kok nrimo pandum. Itu nama Anda tertulis dengan tinta emas di partai-partainya masing-masing. Ning yen nganti ora nrimo pandum malah ngisin-ngisini. Wong wis bangun bantu masjid kok semene dijaluk iki. Enten apa mboten ngoten niku? Kuwi kok ndak ngisin-ngisini. Lah sing dadi kuwi aja kemaki. Di pundak Anda enten amanat masyarakat. Tak ngoten niku. Nggih. Pun to asing kula aturaken. tiang niku yen nrimo pandum niku petak banget. Ora duwe duit. Niku nyanyi nyanyian kula nrimo pandum niku lho. Salatullah salamullah ala Taha salatullah ala dulur tak critani aku duwe guru ngaji senengane sholawat nabi asma habib syekh daleme semanggi sholat suasana ngeten iki yen awake dhewe iki wis iso jawab ora apa-apa niku penak yakin ben awak fresh nggih ora beban pengajian kudanan ora apa-apa pokoke telas pengajian sumo ora eto suguan ora oh, penak ta penak problem-problem kehidupan niku cukup dijawab ora popo dinyek wong cukup tahlilan bid'ah yasinan bid'ah wiridan bid'ah sholawatan bid'ah kowe ora teko kowe anyel kowe keting aku suwarga kowe aku lo malah mang neraka kayak gitu piye. Aku suwarga kowe neraka jenengan sing gentos sing gentos sing sing ngendika aku suwarga. Yo yo yo aku suwarga kowe. Allahumma subhanallah. Mula awake dhewe iki yen dionek-onekke wong barang kuwi wis ora apa-apa. Kuwi grudak-gruduk kuwi nang ndi kuwi? Bendina kok grudak-gruduk selawatan ora apa-apa. Insyaallah yen ngoten niku mengke kondusif. Kampung jadi kondusif, ora usah dibantah. Ya ngono iki ora usah diladeni. Ya pokoke ora apa-apa ngoten niku pun ben. Rasida dadi dewan. Duwite entek. Kapokmu kapan? Kula teng mriki kok kerasan menten iki niki kula niku. Ya terus kula lan panjenengan sedaya insyaallah nggih. Insyaallah menawi kula lan panjenengan sedaya niku nembe dalam keadaan duka prihatin. Enten setunggalipun syair nggih. Enten setunggalipun syair. Teng kitab Taklimul Muta'allim nika ra enten akhiripun kitab Taklim. Taghorrab anil autani fi talabil ula wasafir fafil asfa rihom sufawaidi tafarrujuham min wakti sabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Niku artosipun kuwi ndang budhalo, ndang mangkato, mengembaralah kamu sekalian. Langkahkan kakimu dari satu tempat ke tempat yang lain. Taghorrob anil auton, kampung halamanmu tinggalno. Kowe metuwa sengko kampungmu, metuwa sengko ngomahmu, metuwa sengko kamarmu. Fi talabil ula dalam hal untuk mencari sebuah kemuliaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kowe susah Muhammad tinggalan Masjidil Haram, tinggalan pesengkokono budalo yang Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa bukan berarti selesai, kok langsung yang Sidratul Muntaha. Engkau kepedok karaku engkau Muhammad. Engkau wis kepedok karaku tak paringi dawuh piece to piece. Wah. Apa face to face iki apa iki? Bahasa apa face to face iki? Tawajuhan tatap muka karaku langsung Muhammad. Orang yang mau berjalan menuju kemuliaan pasti pasti itu pasti mendapatkan kemuliaan. Adik Misbah kalau wau ingkang maos Quran wa asmanipun Misbah nggih. Sacilik isoh maju gelem maca Quran itu bukan bim salah bim ada kadabra mboten. Ada proses mereka dia itu berjalan dari rumah menuju ke sekolahan teng pondokipun tanpa berjalan ora mungkin yang panggung itu ora mungkin mek. Ora mungkin ana wong ra sekolah kok kepengin ijazah. Kuwi ngenteni linggis kemampul para mriku niku. Mula kowe taghorob. Sing jenenge macan, kuwi yen ora metu sengko kandang, ora entuk pakan. Banyu yen meneng kecing. Beda yen banyu mengalir. Bersih jernih, mula got-got sing mandet niku dipun alirkan gen ora mampu. Uang kok meneng tok nang omah ora gaul. Lho, nggih napa nggih? ora gaul ngertine dalil kok kalender tok. Ora gelem masuk pesantren, ora gelem sowan Pak Kiai Nasrul, ora gelem sowan Mbah Kiai Mukhlis Huda. Pengajiane mung minggu esuk. Ora gaul. Dul. Dados kula lan panjenengan sedaya iki gelem tahorob anil auton fi talabil ula wa safir fafil aspar khamsu fawaid. Awake dhewe iki yen gelem melangkahkan satu tempat ke tempat yang mulia minimal etuk limang paedah. Niki sedatosipun sampun asring kula aturaken teng pengaosan. Nggih. Napa fadilah sing pertama niku napa? Tafarrujuhamin. Susah iki ilang. Kados dene kula lan panjenengan sedaya rawuh teng pengajian ngeten iki susah ilang to nggih? Ilang kaya-kaya ora duwe utang belas. Ning jane utange akeh. Piye supaya nglali utang pengajian. Yang masjid ibadah. Wong lagi susah kok nyang juruk. Susah kok nyang parang tritis, niku malah saya stroke. Mengembaralah ke tempat-tempat yang mulia sowan Pak Kiai. Anwi Pak Dul Karim kula nggih pas pengajian ngoten niku kula susah kula nggih ilang Pak Dul Karim ning mulih niku susah mulih niku. Jawaban kula gampang, ya ngajine. Engko mulih susah neh ngajine. Terus. Mula ulama kula lan panjenengan sedaya niku maringi pengajian niku akeh banget. Ana yasinan, tahlilan, istighosah, napa mujahadah, semaan Quran, darusan Quran, terus tanpa pedhot. Teng trucuk niki nak pengajian ngeten niku ra oke banget. Esok yasinan jam 09.00 tahlilan, bakda zuhur mujahadah, bakda ngasar nariyahan, bengi selawatan rak beres niku. Diarani bednah ora apa-apa. Kula teng Solo dilokke dul bangsa yasinan tahlilan ngono ki ana dalile ora tok. Ana. Endi? Ora ngerti. Enak ta? Enak. Awake dhewe niku yang ditakoni. Kuwi arek Mbak Yu, Budhe. Mbak, kuwi arep nyang ndi? Yasinan. Kuwi biasane sing takon, kuwi kok takon neh apa ana dalile? Ngeten niku jawabane sing paling penak ana. Endi? Ora ngerti. Sebabe awake dhewe niki kula Pak Camat niki sedaya panjenengan sedaya iki wong awam. Ora diwajibke ngapalke dalil. Ono ora ono. Endi? Nek ora ngerti. Nek ono. Lah, biasane sing ditakoni ngoten iki bangsa supir becak, tambal ban, bakul mie ayam. Ngene ditakoki bakul mie ayam, tambal ban arep yasinan, biasane ditakoki apa ana dalile kuwi. Lah, tele-tele ta wong ngono niku mang jawab ono. Endi? Ora ngerti. Sebabe bakul mie ayam kuwi ora wajib ngapalke dalil. Yen nganti kon wajibke kon ngerkon ngapalke dalil, ora sida dodol. Ora sida dodol, tambal ban kon ngapalke hadis semene iki. Ya. Ora iso. Sing ngapalke dalil ki mau Pak Kiai. Yen kowe kepengin ngerti dalile, takono kae. Yen aku yakin ono kok, nek ora ngerti. Penak. niku jawaban sing paling penak ora marake padhe. Ana apa ora? Ana. Endi? Ora ngerti. Dados kula lan panjenengan sedaya niku menawi awake dhewe gelem melangkahkan kaki niku badhe dipun paringi susah. Salah satu kesusahanipun piyantun niku yen bodho. Yen bodho niku mesti susah. Nggih. Terus tiyang niku menawi bodho, supayane susah niku ilang, berarti piye supayane bodhoku ilang? Kowe mangkato ngaji. Mangkato sekolah. Sowano nyang Pak Kiai. Cedak onyang para guru-guru, ustadz-ustazah. Begitu kowe kerep melangkahkan kaki tempat-tempat itu, bodohmu bakal diganti karo Gusti Allah dengan al-ilm, ilmu nafi, ilmu singman niku. Dalam rangka Isra Mi'raj niki, Allah menjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Pertanyaanipun kulolan panjenengan sedaya sebagai orang tua, mau menjalankan anak ini dari mana ke mana? Niki sing perlu. Kita sebagai orang tua harus memperjalankan, nglakoke anak. Sebagaimana Allah telah memperjalankan hambanya, yaitu Kanjeng Nabi. Gusti Allah nglakoke Kanjeng Nabi sengko Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Awake dhewe dadi wong tuwa, duwe putra wayah, kuwi anake awake dhewe iki arep dilakoke sengko ngendi tekan ngendi. Sekedap malih pengumuman SMA. Ampun nggih. Dari SMA akan kita jalankan kemana? Para putra wayah kula lan panjenengan sedaya. Mungkin sekedap malih pengumuman SMP. Setelah SMP rampung, arep dilakoke nyang ndi anak kula lan panjenengan sedaya. Setelah SD rampung 6 tahun niki wau ujian terakhir, dilengkas pengumuman, begitu pengumuman lulus mau dibawa kemana? Dari sekolah ke sekolah, dari pondok ke pondok, dari rumah ke sekolahan, atau dari rumah, dari SD terus nganggur. Teke wae. Napa mboten? Mugi-mugi mboten nggih. Dari SD diusahake sekolah ke SMP. Dari SMP diteruske tekan SMA. SMA sampai langsung dadi kuliah, engko tamat. Begitu tamat pasti akan menjadi anak yang berpendidikan. Dari MI masuk ke Sanawiyah, dari Sanawiyah ke Aliyah, dari Aliyah ke IAIN, mondok teng pondok-pondok pesantren yang dekat di tempat kuliah kolowa. Ini hikmah daripada Isra lan Mi'raj. Kalau wahu adik Misbah saged tinggi bukti kelas 4 SD pun saged maos Quran. Sekolahane teng pundi niku? SDIT Ma'arif NU. Taklimul Quran Pak Kyai Arifin nggih? Nggih. Niki masyaallah kula lan panjenengan sedaya weruh ngono ki mau. Wah. Kala wau dipoto. Dipoto kuwi mungkin sesuk durung ana manfaate fotone sesuk dadi. Ning 10 tahun yang akan datang foto ki dipasang nyang omah cilikanku wis munggah panggung. Sak ngoten ta nggih? Nggih. Cilikanku ki ya Allah aku isih humblen kae jaman yo. Nak nafasku ora kuat, isih ora kuat ngene, aku wis disaksikan ribuan orang iki fotone iki. Ini wah luar biasa. Hal-hal yang semacam ini perlu panjang dipoto, sah cilik-cilik sing berprestasi dipoto, hadrah niku dipoto, disoting. Sesuk mungkin durung ana hasilnya, 20 tahun kas disetel. Ya Allah, nom-nomanku. Wah. Rak ngoten to nggih. Iso dipamerke anake. Le, iki lho nom-nomane bapakmu. Mimpin hadrah mek. Terbangan yang di dipoto ki hasile nom-nomane bapakmu. Yen nganti kowe nom-nomane ora kaya bapakmu, isin aku le. Oh, demikian juga wong sing mendem ki perlu dipoto. Sing mendem-mendem ki dipoto. Engko dipoto. Lah engko 20 taun kas duduke anake iki lho. Iki lho, fotone bapakmu le jaman nom-nomane. Subhanallah. Kula niku sok kadang kala GR takabur sombong. Kula niku sok kadang kala ya Allah. Kaset CD kula hampir 600 CD. Kula tuku tumpuk teng lemari kula sok kadang kala ya Allah. Duh Karim. Kula niku yen nyetel CD kula 15 tahun yang lalu isin dhewe kula niku ya Allah. Dados niki mengke barang niku mengke kula sok kadang kula dikirimi hasilnya ngoten. Ya Allah, Dul Karim ya apik tenan ya. Kula ngoten. Sok sombong, kula sok sombong. Jadi ini dados kula lan panjenengan sedaya monggo niki pupung enten mriki enten SDIT Ma'arif, enten pondok-pondok pesantren dipun manfaataken. Dijalankan, mari anak kita dijalankan dari satu tempat yang mulia ke tempat yang lebih mulia untuk masa depan putra wayah kula lan panjenengan sedaya sing sekolah SMP, SMA, monggo kula mboten menghalang-halangi. Namun babakan agami perlu dipun kiyataken. Sing sekolah SD negeri monggo dipun lajengaken, sing SMP negeri monggo dipun lajengaken, sing SMA negeri, sing kuliah nang negeri nggih monggo dipun lajengaken, tetapi untuk membentengi dekadensi moral ini dekatkan anak kita kepada para pak kiai. Dekatkan anak-anak kula lan panjenengan sedaya teng Masjid Al Hidayah menika. Dekatkan putra wayah kula lan panjenengan sedaya teng pondok-pondok pesantren kerep dijak pengajian ngeten menika. Ampun ngantos pengajian kok sing ngebaki wong tuwa. Prihatin. Nggih kula nu bar angsal kata-kata mutiara nyeneng kene kok. Wah, kula seneng banget. Nggih wong tuwa, kowe wis ra doyan donya. Donya ya wis ra butuh awakmu. Jenengan semak, jenengan semak. He wong tuwa, kowe wis tuwa. Kowe wis ra doyan donya, donya ya wis ra butuh kowe. Yo saestu, yen dipikir niku bener niku. Wong tuwa niku wis ora doyan donya. Apa ana wong tuwa kisih merasakan nikmate donya? Wis ora. Nikmate wong tuwa niku yen nyawang putra tok kok. Kesel nyawang anak mari boten dahar boten ngunjuk boten wong tuwa niku ditumpakke odong-odong karo alpat padha rasane piyantun sepuh niku manggen omahipun putra sing istana karo manggon omahe putra sing gubuk reyot padha rasane padha diparingi daharan sing nyenengke karo sing sego pincukan padha rasane. Tidak ada perbedaan. Dikeki barang atos nesu, diparingi empuk ya nesu. Keki blanggreng ra tedas, permen karet niku luput terus. Niku wong tuwa. Tur donya nyawang wong tuwa niku niku. Bosen. Wendang mati ya to, Mbah. Kowe nang kene iki wis kesuwen, Mbah. Beda yen ana cah enom. Wahai pemuda, Anda masih bisa merasakan donya. Nikmati dunia itu. Tur donya kerep ngomong karo wong cah enom. Cah enom, kowe dadi bocah sing apik sebab ku donya iki isih butuh sliramu. Dunia masih butuh cah nom. lo cah enom itu bagus, dunia seneng. Berarti masa depan dunia semakin sae. Nih yang nganti weruh kampung, cah enom rusak, dunia ki sedih. Weruh hadrahnya tadi ki, dunia jingklak jingklak seneng. Gala. Perkara ana wong bitengahke ora apa-apa. Lah wong ana wong terbangan kok diseneni. Tak jawab, aja mbok seneni. Wong terbangan kae iki asik. Aja mbok seneni. Lah ngono ora kena, ora ana tuntunane dhewe. Kowe rasah muni ngono. Yen nganti hadrahe kae leren, biasane ngeplaki terbang terus ngeplaki ndasmu piye to? Terus asing-asing dikeplak iki apane nek? Wis ngeplaki terbang iki wis bejo kemayangan. Aja mbok lokke timbang kok sing dikeplaki. Iki cobi to kula menawi pirsa bal-balan endingnya padu. Dandutan endingnya padu. Niki ngeten-ngeten iki asring kula aturaken pengajian. Wah yen selawatan Habib sahne kok ribuan. Cah cilik-cilik nggo gendira, nggawa pring gedine pring karo wonge gedhi pringe. Duh ana. Wah nganti ngene-ngene iki, nganti mentiyung-mentiyung. Ya Allah, dilalah pringe nyampluk kancane. Niku sing kesampluk pringe. Sallallahu Muhammad ngoten niku. Ora nesu. Coba kula aturi mirsani teng dangdutan teng bal-balan, kuwi begitu kesampluk sithik nesu. Kula niku bar memberikan training pasopati. Oh. Pasopati Solo niku. Napa jenenge Laskare Solo bal-balan niku naminipun pasopati. Niku sok kadang kula kula didhawuhi kaliyan pimpinanipun Gus, berikan pengarahan Gus. Ya kula sokane pengarahan, kula jak salat bareng. Ya wong 300 sing salat telu ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa, ya lumayan ya. Etuk 3, sesuk etuk 6, etuk 8. Sakniki niku pasopati Solo niku malah kula jak selawatan gelem, malah pasopati niku disingkatane dadi beda. Pasopati iki adalah pasukan selawat paling sejati. Itu perubahan, yang namanya Isra Mi'raj perubahan. Awake dhewe iki yen gelem merubah, gelem berjalan, kuwi berarti ada perubahan. Yen mung meneng tok tanpa perubahan, ya awake dhewe arep ngene iki terus. Arep dadi wong bodho sak teruse. Padahal wong bodho niku asring kula aturaken seneng kagetan. Meru ana bangunan gedhe banget ana tulisane open. Lah, ya Allah. Open kok gedhe ni semono. Lah wong kuwi kantor open iki buka kok. Ya Allah. Kok open ta ya yo. Nggon aku iki open iki cilik-cilik banget iki. Nggon Solo kok ana open gedhe ni tingkat semono iki ya Allah. Dah gedhe ni roti sepiro ngene. Tengah-tengah bingung niku enten tiyang londo gedhe dhuwur mlebu. Dia langsung kaget mulai, ojo mlebu, kok gosong lho, kok gosong lho. Lek sekedap dilalah ana negro metu. Ya, tenang toh. Lah ni. Ora gaul. Titik gumunan wong titik go jondilan, jondil. Kula pun nate dadi kula nu dadi wong jondil wis tahu. Rumiyin kula aturaken teng pengajian kono teng Nyogja. Kudu kintilanku niku enten penumpang anyar njejeri kula. Pak Bis Putra Jaya niku kula bis jlanggu niku. Kula numpak ngeten ngerokok. Kula niku numpak bis emoh bangsa sing AC niku emoh. Reso ngerokok. Wong rokok ngoten dijejeri tiyang. Tiyang kala wau kula matke ngene nggih, nyenengke anteng, ngerti-ngerti, utek-utek upil. kula niku weruh ngoten niku jane yo ya biasa weruh wong yo ngono kuwi biasa. Ning kula niku wektu ngono niku gumun gumun gumun sakestu. Ati kula niku melu keloro-loro. Utek-utek upil kaya ngono. Deki driji niki mlebu kabeh. Kula lirik ngeten iki ya apa ora lara? Kula ngeten niku tok. Ning bareng tangane didudut niku ternyata bujel. Dadi drijine ku mung sepenro ngeten lho. Dadi mung semene iki. Lah yen ngono aku ya iso. Mula. Aja dadi wong ki aja kagetan lah. Pak Dul Karim, apa? Wah, kula niku prihatin Pak Dul Karim. Ngapa kok prihatin? Sekolahan yang jejer kula niku lho Pak Dul Karim. Ya Allah, rusak tenan murid-muride. Lha nang apa to? Ya Allah, sing wedok niku, niku pakaiane niku sak pupu niku. Sing lanang niku ya Allah, kerep gawa gendul. Kula niku judeg Pak Dul Karim, esuk awan mulih sekolah yo ngoten niku. Cah wedok-wedok sing sekolah SMA niku pakaiane ya Allah Pak Dul Karim gilani banget. Terus napa sing jalur-jalur niku nggawa botol-botol niku Pak Dul Karim. Elah kula jawab nemen nggon aku. Gunamu nggone sampean napa Pak Dul Karim? Ah sekolah nggon jejerku kuwi. Saya ngeri, sing lanang ora mung gendul, tromos. Sing wedok iki ora kotangan. Lho napa nggih Pak Dul Karim? Hooh kuwi TK Masito. Dadi wah ngene. Awake dhewe iki aja njondhel aja kaget. Aja di krungu berita sing anu sakniki ora akeh SMS sing marake bingungke niku ora akeh. Pun awake dhewe niku pun nyekel prinsip pokoke aku ora terpengaruh kejaba Pak Kiai sing paring dawuh nang ingsun aku sami nawatokna. Wis. Rasah terpengaruh karo SMS niku nggih nganyelke kok tiwas tak waca titik mumangsaku yang ngelem kula endinge nganyelke Pak Dul Karim jenengan idola kula Pak Dul Karim jenengan kebanggaan NU Pak Dul Karim panjenengan niku top tenan Pak Dul Karim semua permasalahan kehidupan saya kalau saya sampaikan Pak Dul Karim dijawab dengan cespleng semua pertanyaan sak kampung yang dijawab Pak Dul yang ditakokke Pak Dul Karim mesti dijawab kanthi jawaban sing nyenengke sakniki Pak Dul Karim niku SMS wae terus ngoten niku sakniki Pak Dul Karim kula gadah masalah sing abot banget. Pertanyaan kula namung setunggal Pak Dul Karim, bapak ibu Upin Ipin iki sapa? Endingnya iki lho. Sapa bapake Upin Ipin? Lah sing ngerti sapa kekahan bae ora. Jadi Isra Mi'raj ini ilmu pengetahuan, awake dhewe iki harus wacana harus luas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung diajak karo Gusti Allah linuriyahu min ayatina. Waktu Isra Mi'raj perso wong melet diketok gunting dhewe. Ana Kanjeng Nabi wektu Isra pirsa ana wong nandur langsung tukul langsung panen manhum ya Jibril niku sinten Jibril hum ummatuk nggih niku umat panjenengan sing kulino sedekah nyah-nyoh kepedulian terhadap orang lain niku kados dene wong sing nandur langsung panen seketika Lah niku Pak anu mulai ka Jibril niku enten tiyang kok melet langsung ngetok gunting ilate digunting dhewe niku sinten Jibril manhum ya Jibril niku sinten Jibril hum ummatuk kuwi sebagian umat panjenengan sok kadang kala nasihati ning dek iki mau ora nglakoni ana napa mboten. Niku waktu Isra waktu Mi'raj linuriyahu niku kulaaturi mirsani tafsiripun linuriyahu subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulah linuriyahu. Gusti Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Rasulullah diberikan beberapa contoh, diberikan gambaran-gambaran sing nyenengke. Ini memberikan pelajaran apa? Kalau kita mau belajar, melangkah ke sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, engko bakal diparingi gambaran karo guru-guru. Iki lho ngene, iki lho ngene. Dadi kula lan panjenengan saya dadi wong sing pinter, ora jondel. Ora kaget. Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waktu Mi'raj kepethuk Nabi Adam, kepethuk Nabi Ibrahim, kepethuk Nabi Nuh, kepethuk Nabi Zakaria, semua nabi dijumpakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhiripun kepethuk Nabiullah Ibrahim al-Khalilullah, kekasihipun Gusti Allah. Bakdo kepanggih molek Nabi Ibrahim sampai ke Sidratul Muntaha molekat Jibril Israfil Mikail wis rawani nderek kemelih pun monggo Kanjeng Nabi kula aturi pinarak kula pun boten kuat iki panjenengan ingkang paling berhak sowan teng Gusti Allah. Begitu Kanjeng Nabi sampai ke Sidratul Muntaha Allah langsung uluk salam. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diabadikan teng salat. Kanjeng Nabi sowan sing uluk salam sing disowani. Istimewa ini, tamu istimewa. Kanjeng Nabi sowan teng Gusti Allah, justru Allah sing uluk salam dhisik. Assalamualaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Keselamatan kanggo sliramu Muhammad sing ingsun dadekke nabi, rahmat lan barokahmu, barokahku ingsun sampe kenyang awakmu Muhammad sing dadi nabi. Gusti Kanjeng Nabi etuk penghormatan yang semacam itu, manggon nang panggonan sing paling mulya, ora ana panggonan sing mulyane ngungkuli Sidratul Muntaha. Kepethuk karo Gusti Allah langsung diuluki salam ngeten Kanjeng Nabi mboten takabur. Kemutan dateng kula lan panjenengan sedaya. Jawabanipun Kanjeng Nabi napa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Ya Allah, menawi panjenengan maringi keselamatan, ampun teng kula tok kemawon Gusti. Namung kawula-kawula panjenengan ingkang soleh-soleh sampe akhir zaman ugi panjenengan paringi keselamatan ya Allah. Awake dhewe dieling-eling karo Kanjeng Nabi. Pemimpin di atas pemimpin. Sampai ke tempat yang mulia isih kemutan kula lan panjenengan sedaya. Iki ra ngelingke dewan-dewan ku. Tekan duburan aja lali. Dhisik tak tem suksesi. Saiki mu tak ruru idul. Ngeten iki kerepi. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngoten niku isih kelingan kula lan panjenengan sedaya. Begitu Kanjeng Nabi jawabanipun ngaten, Gusti Allah dangu. Al jannatu liman ya Muhammad. Suwarga ki nggone sapa Muhammad? Al jannatu laka ya Allah. Ingkang kagungan suwarga panjenengan Gusti. An-nar liman ya Muhammad. Neraka kuwi nggone sapa Muhammad? An-nar laka ya Allah. Ingkang kagungan neraka ugi panjenengan. Yen suwarga nggonaku, neraka nggonaku, sekarang wa anta liman ya Muhammad. yen swarga nggon aku, neraka nggon aku, kowe kuwi sing duwe sapa? Jawabanipun Kanjeng Nabi, ana laka ya Allah. Kula ingkang kagungan panjenengan. Yen swarga nggon aku, neraka nggon aku, kowe sing duwe aku tak takon sing nomor 4 pungkasan Muhammad, ana liman ya Muhammad. Aku ki sing duwe sapa? Kanjeng Nabi didangu karo Gusti Allah, aku Gusti Allah ki sing duwe sapa Muhammad? Kanjeng Nabi mboten saged jawab, siapa yang memiliki Allah? Akhiripun Kanjeng Nabi fasajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sujud. Butuh kengilmu sujud, tunduk karo Gusti Allah. Ya Allah, kula mboten mangertos ya Allah. Orang yang ingin mencari ilmu kudu, yang kepengen nyetep guru ilmu ne guru kudu tawadhu. Kudu mulyake karo wong sing duwe ilmu. Karo Pak Kiai ya salaman dicucuk wong ngarep-ngarep ilmune Pak Kiai. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu ditanya tidak bisa menjawab, siapa yang memiliki Allah? Kanjeng Nabi pas sajadah Rasulullah, Kanjeng Nabi sujud. Salah satu tanda wong sing tawaduk kuwi sujud, meletakkan sesuatu yang sangat mulia diletakkan di tempat yang hina. Batuk niki ra nggon sing paling mulia mung nggih menungso. Batuk niki paling mulia. Kula panjenengan cekel pundak kula ora masalah. Piye dul kabare? Ora apa-apa. Piye bro kabare? Ora apa-apa. Kula mang cekel bokong kula, piye dul kabare? Ora apa-apa. Ini yang jenengan takon kula, piye dul? Masalah. Masalah. Piye dul? Masalah. Iki tidak sembarang orang yang bisa demok niki. Yang mancen kuwi batuk mungkin barang sing paling mulya menungso. Yang kuwi kepengen tawaduk karena aku, dekat nonyang lemah. Gelem ora. Mula wong iman Islam niku yen kepengin tawaduk karo Gusti Allah salat limang waktu. Intinipun Isra Mikraj niki sujud Allahu Akbar di masjid ini. Kula lan panjenengan sedaya sampun damel dalemipun Allah inggih kedah berusaha semaksimal mungkin piye carane dalemi Gusti Allah ki makmur. Gusti Allah ndak duka kae gawe omahku kok ora tau dileboni. Dalam rangka Isra Mikraj niki monggo kula lan panjenengan sedaya wonten ing alam barjanji kalau dipun ngendikaken wa furidu alaihi wa ala ummatihi 50 salatan akhiripun dados gangsal wektu jane 50 ning dadi 5. Niki kula lan panjenengan sedaya monggo lah salat. Iki salah satu tanda tawaduk kula lan panjenengan sedaya, tata krama kula lan panjenengan sedaya dumateng Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah menawi kula lan panjenengan sedaya kersa ngreksa salat, insyaallah mangke badhe dipun paringi kamulyan dening Allah Subhanahu wa taala. Mbok menawi namung mekaten ingkang saged kula aturaken, menawi wonten kekirangan, kekhilafanipun, saestu kula nyuwun pangapunten. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma qulna wal muslimin wal hadirin wal hadirat minash shaqawati ilas sa'adah wa minan nar ilal jannah wa minal adzab ilar rahmah wa minaz dzunub ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khaufi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal dhulli ilal izzi wa minal khaufi ilal aman wa minas saqami ilas sihah. Ya Allah, mugi-mugi ingkang sami rawuh menika ya Allah panjenengan paringono kekiatan lahir lan batin, panjenengan paringono panjang yuswa fi taatillah, pinaringan rizki ingkang halal ingkang mubarakah, pinaringan keturunan ingkang sholih lan sholihah, pinaringan ilmu ingkang manfaat maslahah, pinaringan badan sehat wal afiah. Mbok menawi wonten ingkang nembe nandang gerah khususipun akhina kiram Pak Kyai Arifin, mungkin-mungkin enggal pinaringan sehat wal afiah. Bi rahmatika ya arhamar. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Birahmatika ya Arhamar Rahim. Ya Allah, mugi-mugi mbok menawi wonten piyantun ingkang nembi ngalami pepeteng, ya Allah, mugi-mugi enggal panjenengan paringi pepadang, ya Allah. Sedaya hajat-hajatipun ingkang sami rawuh menika panjenengan paringi ijabah, ya Allah. Sami ugi hajat ingkang donya utawi hajat ingkang ukhrawi, ya Allah, mugi-mugi para putra-putra kita, ya Allah, panjenengan dadosaken putra ingkang alim, ingkang alimah, sholih lan sholihah, manfaat maslahah fiddin wa dunya. Allahumma ja'alna wa ahlana wa auladana min ahlil ilmi wal Qur'an, wa la taj'alna wa ahlana wa auladana min ahlid dayri wa tukhyan, bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, mugi-mugi tokoh-tokoh masyarakat mriki, ya Allah, milai Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, bapak-bapak muspika panjenengan paringi kegiatan, ya Allah, sehingga sakit ngayomi masyarakatipun, sakit dados suri tauladan dateng masyarakatipun, ya Allah, birahmatika ya rahmar rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al mursalin walhamdulillah. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.